hanya kau sayang akan isi hatiku. Cinta tak dapat kukatakan atau tiada kata-kata dapat kuberikan. Rasa jauh di dalam hati tak dapat meraba. Lihat, lihat sinar mataku lembut dan menusuk hatimu. Itu sinar sayangku, tiada kata-kata.